Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, setelah kemarin barakalakum alhamdulillah kita menyelesaikan menguraikan sedikit tentang kandungan dan tafsir surat An-Nas, maka pada hari ini, sore hari ini insyaallah, adalah terkait tafsir surat Al-Falaq. Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq." Al-Falaq di sini para ulama di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan dengan sijnun fi jahannam. Al-Falaq adalah penjara yang ada di neraka jahannam, dan dalam riwayat lain beliau menyebutkan Al-Falaq adalah as-subuhu, waktu subuh. Kemudian Al-Imam As-Suddi rahimahullah menyebutkan Al-Falaq adalah jubbu jahannam, sebuah sumur yang ada di neraka jahannam. Sementara Al-Imam Ad-Duhhak rahimahullah beliau menyebutkan Al-Falaq adalah al-khalqu kullu, semua makhluk. Namun disebutkan di sini dalam tafsir, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, a'udzu wa a'tasimu bi rabbil falaq wa huwa subhu. Aku berlindung dan bersandaran bertawakal kepada Rabb-nya Al-Falaq, yakni Rabb yang menguasai subuh. Dalam tafsir ini beliau merojihkan Al-Falaq maknanya adalah subuh, waktu subuh. Barakallahu fikum. Terkait waktu subuh, kita semua tahu barakallahu fikum, di antara keutamaan yang ada pada waktu subuh adalah ketika sholat subuh, tahduruha malaikatul lail wan nahar. Sholatul fajri tahduruha malaikatul laili wan nahar. Sholat subuh, sholat fajar dihadiri, disaksikan oleh malaikat siang, malaikat malam dan malaikat siang. Yakni malaikat yang selalu berkelikum, ya, bertugas berkeliling di malam hari dan juga ada yang di siang hari. Sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-78, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajri, yakni sholat hajar, sholat subuh adalah sholat yang disaksikan, yakni disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah da Rabbnya yang menguasai subuh dari kejelekan makhluknya. Dalam tafsir disebutkan min syarri jami'il makhluqati wa adzaha, dari kejelekan seluruh makhluk dan gangguan-gangguannya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, min syarri ma khalaq, hadza yasmulu jami'a ma khalaqallah min insin wa jinnin wa hayawanat. Ini mencakup kejelekan yang ada pada manusia, jin dan hewan, dan juga gangguan yang ada pada manusia, jin dan hewan. Maka barakallahu fikum, ketika membaca surat Al-Falaq, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta perlindungan dengan baca surat Al-Falaq, atau ketika meruqyah, ini dalam rangka membentengi dan mengusir gangguan dari makhluk Allah yang mungkin memiliki kejahatan karena sifatnya atau kecerobohannya, baik itu yang ada pada manusia, jin maupun hewan. Kejahatan yang ada pada manusia berdasarkan kezalimannya dengan tangannya memukul, membunuh, dengan kezalimannya mencuri, ya, dengan lisannya mengadu domba, mencaci maki, memfitnah dan lain-lain. Demikian pula kejelekan yang ada pada jin, ya, jin dan setan ada persamaan dan ada perbedaan. Jin dan setan itu sama-sama Allah ciptakan dari neraka, dari api, dari nar. Namun perbedaannya, jin itu adalah bangsa atau makhluk Allah yang diciptakan dari api, namun memiliki sifat yang soleh, yang beriman. Walaupun mungkin dia beriman, beragama Islam, namun ya memiliki watak yang jelek, layaknya seorang mukmin yang lain, maka tetap dikatakan jin. Adapun setan, kata para ulama, adalah jin yang kafir. Ya, jin yang kafir disebut setan. Adapun iblis itu adalah ya bapaknya para jin. Barakallahu fikum. Sehingga keturunan iblis ada yang muslim, ada yang kafir. Wallahu ta'ala bissawab. Gangguan dari jin bisa berupa bisikan, merasuki tubuh orang sehingga orang kesurupan, dan bisa dengan pandangan mata, ya, menampakkan dirinya dengan pandangan yang hasad, ya. Kalau orang itu yang ditakuti ketika melihat jin takut, maka dengan izin Allah, jin atau setan tersebut, ya, bisa masuk ke tubuh orang tadi. Dan juga barakallahu fikum, di antara kejelekan makhluk Allah adalah ada pada hewan, di antaranya hewan-hewan yang memiliki sifat yang jelek, yang mengganggu, ya. Yang terkadang di situ ada hewan yang disyariatkan untuk dibunuh, seperti tikus, ular, kalajengking, ya, dan lain-lain dari hewan-hewan yang ada dalilnya untuk dibunuh. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam apabila telah datang. Dalam tafsir disebutkan wa min syarri lailin shadidiz zulmah idza dakhala wa tawalghala, dan dari kejelekan malam di saat sudah sangat gelap, apabila malam tersebut telah masuk dan terus bercampur, ya, menyatu kegelapan dengan kegelapan yang lainnya. Wa ma fihi minasyururi wal mu'dhiyat, dan kita berlindung kepada Allah yang menguasai subuh dari kejelekan yang ada pada malam hari dan gangguan yang ada pada malam hari. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, la tursilu fawasiyakum wasibyanakum. Janganlah kalian melepas hewan-hewan kalian dan anak-anak kalian idza ghabatis syamsi. Idza ghabatis syamsi, apabila matahari sudah mulai terbenam. Ya. Hatta tadhhaba qamhatul isya, sampai isya sudah mulai masuk. Jadi antara matahari terbenam sampai isya, itu anak-anak itu jangan dibiarkan berkeliaran. Hewan-hewan hendaknya dimasukkan. Kenapa demikian? Kata Nabi, li'anna syayatin tanba'isu, karena setan saat itu tersebar. Idza ghabatis syamsu, di saat matahari mulai terbenam, hatta tadhhaba qamhatul isya, sampai waktu isya itu hilang, maksudnya sudah mulai masuk. Antara itu barakallahu fikum, setan sudah mulai berkeliaran. Ya. Maka Nabi menyatakan, ketika sudah masuk malam, ketika hendak tidur terutama, lampu-lampu dimatikan. Di zaman dulu lampunya itu pakai api. Diperintahkan untuk dimatikan dikarenakan ada, ya, kejadian tikus membakar sebuah rumah dikarenakan menyinggol lampu-lampu api tatkala itu. Maka ada anjuran kalau sudah malam lampu-lampu dimatikan, ya, untuk lampu yang sekiranya tidak dipakai. Dan dianjurkan untuk menutup bejana, makanan-makanan, walaupun dengan apapun yang bisa ditutup oleh benda tertentu. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan naffatsat, naffatsat ini adalah wanita-wanita penyihir, fil 'uqad, yang meniupkan sihirnya di buhul, pada buhul-buhul yang dia pakai untuk menyihir. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsir, wa min syarris sahirati allati yanfakhna fima yaq'idna min uqadin biqasdi sihri, dan dari kejelekan para wanita penyihir yang biasa meniupkan, ya, jampi-jampi sihirnya pada buhul-buhul yang dia ikat dengan niatan menyihir, ya. Jadi barakallahu'alaikum, kebanyakan penyihir di dunia ini adalah wanita. Ini kata para ulama. Ya, yang namanya sihir itu barakallahu fikum adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, bentuk pendekatan diri kepada syaitan, ya, kepada tawud, dengan cara barakallahu fikum merendahkan syiar-syiar Islam, melecehkan Al-Qur'an, ya, kemudian merendahkan kehormatan-kehormatan Allah. Di antaranya adalah barakallahu fikum membaca jampi-jampi pada buhul, ya, yang diikat kemudian ditiup, ya, meniatkan sihir seperti pelet itu, ya, barakallahu fikum. Maka itulah yang biasa dilakukan oleh tukang sihir. Sejak sebelum diutusnya Nabi sampai akhir zaman. Terkait tukang sihir, apakah ada tobat untuk mereka? Maka berkafikum mayoritas para ulama, dan ini yang rajih, terkait tobat itu urusan antara dia dengan Allah. Kalau sudah terbukti dia adalah seorang penyihir, maka ditegakkan padanya hukuman had. Apa hukuman hadnya? Yakni dibunuh, dipenggal lehernya, dan yang memenggal adalah penguasa. Terkait dia tobat atau tidak, itu urusan antara dia dengan Allah, kata para ulama. Wa in taba wa sadaqa, kalau dia bertobat dan jujur taubatnya, fa taubatuhu maqbulah, maka taubatnya diterima. Namun hukuman had tetap harus dilaksanakan. Ini pendapat yang rajih. Ya, barakallahu fikum. Di antaranya pendapat masyhur dari kalangan madhab dan juga dari kalangan para ulama muasirin yang terakhir ini, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang terakhir, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasada, dan berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai subuh, dari kejelekan orang yang dengki, orang yang hasad, tatkala dia hasad. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam tafsir, wa min syarri hasidin mubghidin linnasi, dan dari kejelekan orang yang hasad, yang membenci manusia, idza hasadahum ala ma wahabahumullahu min ni'amin, di saat dia hasad kepada mereka, kepada manusia, atas apa yang Allah berikan kepada manusia yang dihasati, berupa nikmat-nikmat yang ada, yuridu zawalaha, orang yang hasad tersebut menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain, wa iqa'al adzabihim, dan mengharapkan, menginginkan adanya gangguan menimpa orang yang dihasati. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan hasad yang paling ringan adalah semata-mata seseorang tidak suka adanya kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat keamanan misalkan. Semata-mata tidak suka saja itu adalah hasad. Dan hasad hukumnya dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Dan hasad inilah, barakallahu fikum, adalah kemaksiatan yang ada pada iblis. Hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tingkatan hasad yang paling jelek setelah yang paling ringan tadi adalah, kalau tadi semata-mata tidak suka, kemudian dia menginginkan supaya kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Ini lebih parah dari yang pertama. Yang lebih parah dari yang kedua adalah dia menginginkan, ya, kenikmatan tersebut hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Dan yang paling parahnya adalah kenikmatan tidak ada pada orang lain, berpindah pada dirinya, lalu membunuhnya. Ini yang paling parah. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Adapun obat dari penyakit hasad, barakallahu fikum, sebutkan oleh para ulama diantara mensyukuri nikmat yang ada. Dengan syukur nikmat maka akan merasa nyaman. Hasad akan hilang pada diri seseorang. Yang kedua, meyakini adanya hikmah di balik pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Siapa tahu rezeki yang didapat oleh si A apabila sama dengan si B, si B kaya, si A miskin, khawatir si A ini lupa diri kepada Allah, dalam keadaan ketika miskin dia bisa ingat Allah. Ya. Yang ketiga, dia harus yakin bahwasanya dengan hasad tidak bisa merubah ketentuan Allah. Si A kaya, kalau si B hasad kepada si A, dengan hasadnya itu tidak akan merubah ketentuan Allah, takdir Allah yang didapatkan oleh si B. Dengan hasad kemudian menjadi kaya juga tidak bisa, kecuali Allah yang menghendaki. Dan yang terakhir, bahwasanya hasad itu akan merugikan diri sendiri, tidak membawa keuntungan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, apabila ada orang yang hasad, ada orang yang sekiranya memiliki kejelekan atau kita berlindung dari kejelekan, baik itu dari kejelekan yang ada pada orang lain, sifat-sifat mereka, jin atau hewan, maka kita bisa membaca surat Al-Falaq. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, taqaddaru wa hifdzakum.